Ikhwan fillah, sidang Jumat yang berbahagia. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT dengan terus kita bertakwa kepadanya. Karena dengan ketakwaan kita kepada Allah, itu merupakan bentuk syukurnya seorang hamba kepada Allah SWT. Allah SWT memberikan kepada kita semuanya nikmat demi nikmatnya yang tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dari kenikmatan-kenikmatan yang ada, nikmat sihat wal afiat, nikmat tamassuk bis sunnah, nikmat al-ukhuwah, semuanya itu adalah nikmat-nikmat yang besar dari Allah SWT. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semuanya itu semua dari nikmat-nikmat Allah SWT berasal darinya. Dan sesungguhnya kenikmatan itu semuanya akan pudar. Sesungguhnya karunia-karunia Allah SWT yang diberikan kepada hambanya itu akan terhambat ketika seseorang berbuat maksiat. Seseorang itu tidak bersyukur kepada Allah SWT dengan mengamalkan amalan taat kepadanya. Seorang hamba diberi oleh Allah SWT nikmat ta'afi. Kenikmatannya itu mereka saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Itulah kenikmatan yang paling besar. Bagaimana Allah SWT menyatukan antara orang-orang yang dahulu di zaman Rasulullah SAW dari kalangan Aus dan Khazraj. Allah SWT satukan. Kalaulah bukan karena karunia Allah, walaupun manusia berusaha untuk menyatukan, maka tidaklah mereka bisa untuk menyatukannya. Nikmatul ukhuwah. Sehingga Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu dengan mukmin yang lainnya mereka saling bersaudara. Melainkan dari ini semuanya akan pudar ketika seseorang mereka tidak menjaga lisannya. Ini suatu musibah, suatu maksiat yang menghambat kenikmatan, yaitu kenikmatan ukhuwah, yaitu adam hifdzul lisan, tidak menjaga lisannya, tidak berhati-hati dari lisannya. Sementara kita disuruh untuk menjaga lisan kita dari perbuatan yang itu semuanya mengandung dosa, dari riba, namimah, dan mencela saudaranya. Itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, wa qulu lin-nasi husna, dan katakanlah kepada saudaramu, kepada manusia, perkataan-perkataan yang baik. Dan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Falyattaqullaha walyaqulu lahum qawlan sadida. Dan hendaknya mereka bertakwa kepada Allah SWT dan katakanlah. Dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang lurus, perkataan yang benar. Qawlan sadida. Perkataan yang baik akan berdampak yang baik. Perkataan yang jelek akan mengundang musibah dan kejelekan pula. Rasul sallallahu alaihi wa sallam mengatakan bahwa yang namanya orang muslim itu adalah yang mana orang-orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Demikian kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ketika saudaranya itu merasa aman dari gangguannya, ketika saudaranya itu merasa alhamdulillah tentram dengan kelakuannya, maka sesungguhnya dia adalah muslim yang sejati. Sesungguhnya dia adalah muslim yang sebaiknya, karena dia tidak mengganggu saudaranya dengan lisannya, terutama kemudian dengan tangannya. Ikhwani fillah, ta'azzani wa 'azzakumullahu jami'an. Janganlah karena ketidaksukaan kita dengan saudara kita, akhirnya kita berkata dengan perkataan yang tidak adil. Akhirnya kita tidak berkata dengan perkataan yang jujur, dengan perkataan yang tidak sebenarnya. Waliyatu billah. Wala ajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'adilu. I'adilu huwa akrabu littaqwa. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Beradillah, karena sesungguhnya itu adalah lebih dekat dengan ketakwaan. Wala tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allahil kadhib. Innal ladina yaftaruna ala Allahil kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kalian menyebut-nyebut apa yang disebutkan oleh lisanmu secara dusta, ini halal, ini haram, untuk berkata atau berbuat kedustaan atas Allah SWT. Sesungguhnya mereka yang berbuat kedustaan atas Allah SWT, mereka tidak beruntung. Mereka tidak beruntung sama sekali. Ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Sungguh berat sekali seseorang itu untuk menjaga lisannya. Maka siapa yang ia mendapatkan taufik dari Allah SWT, maka dia akan dapat menjaga lisannya dengan mudah. Maka dia akan tidaklah berkata melainkan yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Diamnya seseorang di dalam kebaikan, maka itu adalah emas baginya. Maka itu adalah merupakan suatu hasanah bagi dia. Dia mendapatkan pahala dari Allah SWT padahal dia diam, karena dia diamnya dalam rangka kebaikan. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, man yadmanu li ma baina lihyai wa ma baina fakhidai admanahu jannah. Barang siapa yang ia dapat menjaga di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya, dan di antara janggut dan bibirnya, yaitu mulutnya, maka aku akan menjamin dirinya dengan surga. Allah Akbar, menunjukkan beratnya seseorang untuk menjaga. Menjaga ini, yaitu menjaga lisan. Maka siapa yang ia dapat menjaga lisannya, Allah SWT akan memberikan surga kepada dia. Balasan yang besar dari Allah SWT bagi seorang yang ia mengatur lisannya. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Sesungguhnya dzunubuna, dosa-dosa kita ini banyak sekali. Maka alangkah baiknya seorang kalau dia mengoreksi dirinya masing-masing. Barang siapa yang ia tersibukkan dengan aib saudaranya, maka dia akan terlupakan dengan aib yang ada pada dirinya. Maka sibukkanlah dengan mengurus diri sendiri, dengan melihat dosa-dosa apakah yang menghalangi dirinya untuk berbuat baik, sehingga dia banyak berbicara, sehingga dia banyak mencela saudaranya. Hammazin masya'in binamim. Hammaz, mereka yang suka mencela, yang mereka suka menghambur fitnah. Wal iyadu billah. Maka Allah SWT akan menyediakan bagi mereka neraka, dan tidak halal bagi dia surga. La yakhudul jannata namam. Rahul Bukhari Muslim. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allah SWT menjadikan orang-orang munafik, meletakkan orang-orang munafik mereka di keraknya neraka. Karena mereka adalah termasuk dari orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Bidarkil asfali minan nar. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan di dalam hadis, ayatul munafik salatun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Tanda-tanda orang munafik di antaranya ada tiga. Apabila dia berbicara, maka dia bohong. Kadzaba, apabila dia berjanji, maka dia menyelisih, mengingkari janjinya. Wa idza tumina khan, apabila dia diberi amanah, maka dia tidak menyampaikan amanah itu, tidak akan bisa menjaga amanahnya. Khan, maka dia mengkhianatinya. Ini termasuk dari tanda-tanda orang-orang munafik yaitu wa idza hadatha wa idza hadatha kadzaba. Apabila dia berbicara maka dia bohong. Walaupun terkadang orang munafik itu ada jujurnya, tapi bohongnya lebih banyak daripada jujurnya. Karena demikianlah termasuk dari akidah mereka, yaitu menutup-nutupi aib yang ada pada dirinya dengan dia menampilkan keindahan. Ketika dia bersama dengan orang-orang mereka, maka dia mengatakan, ana ma'akum, aku semuanya bersama kalian. Tapi ketika mereka bersama dengan yang lainnya, maka dia pun mengatakan, ana ma'akum, aku bersama kalian. Berarti dia mempunyai dua wajah, wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah, Rasulullah SAW paling menakutkan orang yang seperti ini. Yang ditakuti oleh Rasulullah SAW dari kalangan umatnya, di antaranya adalah ini. Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Kullu munafiq 'alimul lisan. Rawahu Tabrani sahahahu al-Albani. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sungguhnya yang paling aku takutkan dari yang aku takutkan kepada umatku yaitu setiap orang munafik yang pandai berbicara. Orang munafik yang dia bisa menghiasi dan melabui orang lain untuk bisa mengikuti pendapatnya. Maka sungguhnya ini adalah perkara yang kita harus beristighfar kepada Allah SWT. Syaitan, mereka yang zalim, sesungguhnya syaitan itu menggoda Bani Adam dengan ia terus memberikan cara-cara yang bagaimana ukhuwah itu pudar di antara ikhwah, di antara saudaranya. Maka kita harus jeli dan berhati-hati. Kita harus banyak merangkul saudara-saudara kita. Kita harus saling tanyakan. Kita harus saling mengingatkan di antara kita semuanya. Karena sesungguhnya, setiap dari perkataan kita, yang itu kita tidak menjaganya, maka sesungguhnya dampaknya di antaranya adalah al-adawah, wal-baghdah, wasyahna, kebencian. Dampak dari ghibah, kebencian. Yang tadinya saudaranya itu tidak ada masalah dan mereka saling menyayangi satu dengan yang lainnya, yang akhirnya dengan ghibah, dengan namimah, mengadu domba dan yang lainnya, permusuhan yang ada, kebencian yang ada. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita agar kita ini terus bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Yashuddu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Yashuddu ba'dhum ba'dhan. Sesungguhnya mu'min dengan mu'min yang lainnya itu bersaudara. Seperti satu bangunan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan erat, saling menguatkan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyontokkan dengan kedua tangannya diserahkan. Demikianlah seorang mu'min dengan mu'min yang lainnya. Maka ikhwan fillah, a'azani wa a'azakumullahu jami'an, tidak ada lain melainkan kita harus terus mengingat akan dosa-dosa kita, terus harus mengoreksi akan aib-aib kita masing-masing. Kemudian kita beristighfar kepada Allah SWT dan mengajak yang lainnya untuk terus berukhuwah, terus ingat kepada Allah SWT hingga Allah SWT ridha akan kita dan terus nikmat-nikmat Allah SWT mengucur dan melimpah. Aqim as-salat.